Itu sifat para nabi dan itu pula sifat Nabi Ibrahim yang disebut di sini. Iya. Jadi orang yang ingin sempurna tauhidnya, iya, dia tidak terbatas dia mewujudkan pokok tauhid saja, tapi dia kerjakan juga kesempurnaan tauhid. Iya. Jangankan hal yang wajib, hal yang sunnah saja mereka tidak tinggalkan. Jangankan hal yang sunnah, perkara yang makruh saja mereka tinggalkan. Jangankan hal yang makruh, perkara yang mubah pada sebagian keadaan mereka tinggalkan. Karena khawatir menjatuhkannya kepada apa? Yang makruh. Ini kesempurnaan namanya. Iya. Kesempurnaan. Baik. Jadi ini sifat Nabi Ibrahim. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga disebutkan di dalam ayat hanifan. Beliau adalah seorang yang hanif. Hanif itu dari kata al-hanaf. Al-hanaf bermakna yang condong. Jadi ibarat sesuatu dia condong kepada sesuatu yang lainnya. Dia tinggalkan sudut yang lain. Jadi beliau dikatakan hanifan sebab beliau selalu menghadap kepada Allah. Segala hal yang selain Allah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Karena itu beliau dikatakan sebagai hanifan. Seorang yang hanif. Iya. Dan itulah ucapan Nabi Ibrahim tatkala beliau berkata, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin." Kata beliau, sungguhnya saya menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini tanpa ada contoh sebelumnya. Dalam keadaan saya sebagai orang yang hanif menghadap kepada Allah, meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Lalu beliau tegaskan bahwa saya sama sekali tidak pernah tergolong ke dalam orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini hanif. Iya. Hanif, dia selalu menghadapkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sifat yang ketiga dari sifat Nabi Ibrahim. Kemudian sifat yang keempat dari sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, walam yaku minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim ini tidaklah tergolong dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Jadi beliau sama sekali tidak pernah terhitung dari orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terdapat di dalamnya penjelasan bahwa tauhid beliau tauhid yang murni. Tidak ada noda kesyirikan di dalam tauhid Nabi Ibrahim. Ya. Lebih daripada itu, di sini di pernyataan ayat walam yaku minal musyrikin, beliau tidak tergolong dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Beliau berbeda dengan orang yang berbuat kesyirikan, berpisah, tidak bergabung dengan mereka. Tidak pernah masuk di golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sebab memang tauhid itu, sebagaimana yang telah kita terangkan kemarin, bahwa dari hakikat tauhid, selain dari dia menetapkan bahwa yang dia ibadahi, yang dia sembah hanyalah Allah, dia juga wajib berlepas diri dan benci kepada selain, kepada siapa saja yang disembah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari konsekuensi tauhid, dia benci kepada kesyirikan dan benci kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Baik. Jadi ini empat sifat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Empat sifat yang agung. Iya. Diterangkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang memiliki empat sifat ini, maka dia tergolong ke dalam orang-orang yang sempurna di dalam mentahqiq tauhidnya. Jelas ya? Baik. Penulis rahimahullah pernah menjelaskan ayat ini di tempat yang lain. Iya. Syekh Muhammad rahimahullahu taala, penulis kitab Tauhid, beliau punya pembicaraan-pembicaraan masalah tafsir Al-Qur'an. Ini hal-hal yang menakjubkan kalau kita baca tafsir beliau di Majmu'ul Rasail. Di antaranya beliau menafsirkan ayat di sini, ayat di surah An-Nahl ini. 120. Saya bacakan tafsirnya, teman. Indah maknanya. Beliau berkata, "Inna Ibrahim kana ummah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang imam yang menjadi teladan. Kata beliau, "Li'alla yastauhish salikut tariq min killatis salikin." Jadi disebut bahwa Nabi Ibrahim itu satu orang, tapi dia adalah imam panutan. Ini agar supaya orang yang bertauhid, yang menempuh jalan tauhid, jangan dia bersedih hati, merasa gundah gulana dari sedikitnya orang yang berjalan di atas jalan tauhid itu. Sebab Nabi Ibrahim hanya disebut apa? Satu orang yang menjadi panutan. Iya. Jangan dia merasa sedih dengan sedikitnya orang. Qanitan lillahi, taat kepada Allah. Kata beliau, la lil muluki wa la lit tujjari al mutrifin. Dia taat hanya kepada Allah, bukan taat kepada raja-raja, bukan pula taat kepada para pedagang yang kaya raya. Ya, perhatikan ya, arah beliau menafsirkan dan menjelaskan ayat. Ya. Dan ini penafsiran detail sekali. Dia dalam menggambarkan makna ayat sesuai dengan kondisi manusia di masa beliau. Ya. Dan ini sangat mencocoki kita di masa sekarang ini. Nah. Jadi dia qanitan lillah, ketaatannya betul-betul karena Allah. Hanifan. Beliau ini hanif, hanya menghadap kepada Allah. Dia tinggalkan selain itu. Kata Syekh, la yamilu yaminan wala shimalan ka fi'lil ulama'il maftunin. Dia tidak menoleh ke kanan, tidak pula menoleh ke kiri, tapi ke depan. Dia hanya menghadap kepada Allah. Tidak menoleh ke kanan, tidak ke kiri, seperti perbuatan sebagian ulama yang terfitnah. Karena ada sebagian orang punya ilmu, dia tahu jalan yang lurus, tapi menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat jalan-jalan yang lain. Iya. Dan ini orang-orang yang terfitnah. Kemudian yang ke empat, kata beliau, walam yakum minal musyrikin, dan beliau tidak tergolong ke dalam orang yang berbuat kesyirikan, khilafan liman katsara sawadahum wa za'ama annahu minal muslimin. Ini berbeda dengan orang yang memperbanyak barisan kaum musyrikin dan menyangka bahwa kaum musyrikin itu tergolong dari orang-orang yang berislam. Iya. Karena di masa beliau, beliau hadapi sejumlah manusia ketika diterangkan bahwa perbuatan ini tergolong dari perbuatan kesyirikan, sebagian orang menganggap, oh itu bukan perbuatan kesyirikan. Itu tetap dianggap sebagai kaum muslimin. Dan ini adalah hal yang keliru. Nah, selesai penafsiran beliau, rahimahullah. Ya, dan ini adalah penafsiran yang sangat indah sekali. Kemudian ayat yang kedua, waqala, dan Allah Ta'ala berfirman, walladhinahum birabbihim la yushrikun. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun terhadap Rabb mereka, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik. Ini ayat yang ke-59 dari surah Al-Mu'minun. Iya. Sebenarnya ayatnya ada keterkaitannya ya dengan ayat ke-57 dan ayat ke-58. Nah. Ayat yang ke-57, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang terhadap khasyat kepada Rabbnya, rasa takut kepada Rabbnya adalah musyfiqun,